وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mendapatkan limpahan nikmat darinya, khususnya iman dan Islam, alhamdulillah, serta kesehatan kesempatan yang dengannya kita malam hari ini diberikan kesempatan untuk kita bermajlis menambah khazanah ilmiah. Semoga Allah Ta'ala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, pemahaman dalam agamanya yang benar, yang dengannya semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa kita diberikan istiqamah di atas siratal mustaqim, jalannya yang lurus. Ma'asyiral ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram, Kitab Shalah Babul Masajid, bab tentang masjid. Sebelum Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani masuk pada kaifiyatus shalah, tata cara salat, maka beliau lebih dahulu di antara bab yang disebutkan adalah Babul Masajid, bab tentang masjid, yang merupakan kaitannya dengan tempat dilaksanakannya salat. Kita baca hadis yang ke-243. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Muttafaqun alaih. Wazada Muslim wan Nasara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala membinasakan orang-orang Yahudi mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam hadis nomor 437, Imam Muslim nomor hadis 530. Dan di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan wan Nasara. Qatalallahu al-yahuda wan Nasara. Allah Ta'ala membinasakan orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Di dalam riwayat yang lain dengan lafaz la'anallah, Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara. Kemudian hadis setelahnya yang masih berkaitan, walahuma min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kanu idza mata fihim ar-rajulu salihu banau ala qabrihi masjida wa fihi ulaika sirarul khalqi. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya mereka orang Yahudi ataupun orang Nasara apabila meninggal di tengah-tengah mereka orang solehnya mereka, lantas mereka membangun di atas kuburan orang soleh itu masjid. Pada hadis yang lainnya disebutkan, ulaika sirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 427, dan Imam Muslim nomor hadis 528. Masra ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah, dua hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala ini menunjukkan tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan. Atau membangun kuburan di dalam masjid. Sekali lagi, dua hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Hadis Abi Hurairah dan hadis Aisyah ini menunjukkan tentang haramnya membangun masjid di atas kuburan atau membangun kuburan di dalam masjid. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang ke-22 halaman 194, beliau menyatakan ittafaqal a'immatu annahu la yubna masjidun ala qabrin. Telah sepakat para ulama bahwasannya tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna man kana qablakum kanu yattakhidunal qubura masajid ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Dan para ulama diantaranya Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan, menjadikan kuburan sebagai masjid ada dua makna. Ada dua makna. Satu, memang membangun di atas kuburan itu bangunan masjid. Dan ini terlarang, haram. Yang kedua, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sholat. Misalnya membaca Al-Quran. Misalnya, walaupun tidak dibangun padanya masjid, walaupun tidak ada bangunan masjid, tetapi sholat di atas kuburan, baca Al-Quran di atas kuburan misalnya, maka ini berarti bermakna menjadi kuburan itu sebagai masjid, walaupun tidak ada bangunan masjidnya, menjadikannya sebagai tempat sujud, tempat sholat. Naam. Inna man kana qablakum kanu yattakhidunal qubura masajid. Sesungguhnya orang yang sebelum kalian, yang dimaksudkan orang Yahudi ataupun orang Nasara, yang dengan sebab itu mereka Allah Ta'ala binasakan, Allah Ta'ala hancurkan, Allah Ta'ala melaknat mereka, di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ala fala tattakhidul kubura masajid. Ketahuilah, ini sebagai tanbih dari Rasul alaihi salatu wassalam, agar kita umat ini tidak tasabbuh menyerupai sebagaimana perbuatan orang Yahudi dan orang Nasara, yang dengan sebab itu Allah Ta'ala laknat mereka, Allah Ta'ala binasakan mereka. Maka umat ini diberikan tahdzir, peringatan kepada oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Naam. Ketika hadis ini diketahui oleh sebagian misionaris, sebagian zanadiqah, orang-orang zindiq, naam, yang mereka berbaju muslim, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir, berlagak masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Ketika mendapati hadis semisal ini, maka mereka justru mengarahkan sebagian kaum muslimin yang bisa diperdaya oleh mereka untuk membangun masjid-masjid di kuburan, atau membangun kuburan di dalam masjid. Khususnya orang-orang yang dimuliakan, yang diagungkan, yang dihormati, yang diketahui sebagai orang yang soleh menurut mereka, atau orang yang berilmu, atau orang yang punya kedudukan, dibuatkan kuburannya di dalam masjid dalam rangka memuliakan, mengagungkan mereka menurut persangkaan mereka, yang kemudian itu digunakan sebagai sarana oleh para zindik, orang-orang yang hendak merusak Islam dari dalam, agar kaum muslimin terjadi perpecahan, kaum muslimin terjadi perselisihan. Kenapa? Kalau kaum muslimin orang-orang bodohnya tidak mengetahui hadis, maka melakukan yang demikian. Sementara yang tahu hadis akan melarang, akan menjauh yang demikian. Otomatis akan terjadi perpecahan, perbedaan pendapat. Nah, ini diantara cara. Dan ini ditempuh, yaitu para penjajah-penjajah dahulu. Maka kita dapati sebagian masjid-masjid kaum muslimin di dalamnya ada kuburan. Nah, atau kuburan-kuburan kaum muslimin dibangunkan sebuah bangunan yang situ digunakan untuk sholat, di situ digunakan untuk membaca Al-Quran, di situ digunakan untuk melakukan ritual-ritual, amalan-amalan dengan istilah memberikan nama istighosah, atau memberi nama dengan yakni maulid, atau memberikan nama dengan haul, dilaksanakan di kuburan-kuburan. Naam. Dilaksanakanlah berbagai macam peribadahan-peribadahan. Ini berarti menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ikhwani fillah jazakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala fala tattakhidul kubura masajid." Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Maka kuburan itu bukan tempat dilaksanakan sholat, kecuali satu sholat yang tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Sholat apa? Jenazah. Naam. Sholat jenazah boleh di kuburan. Ya, ini ketika sholat gaib, salah satu macam dari sholat gaib. Yakni ketika Rasulullah SAW mendapati wanita yang biasa menyapu, membersihkan masjid beliau, tidak didapati oleh Rasul, ternyata dikhabarkan oleh para sahabat telah meninggal semalam. Maka Rasulullah SAW meminta untuk ditunjukkan di mana dikuburkan, dimakamkan. Maka setelah ditunjukkan, Rasulullah SAW datang dan beliau sholat jenazah. Naam, sholat jenazah. yang tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Adapun sholat yang lainnya tidak dituntunkan, bahkan haram dilaksanakan di kuburan. Kuburan. 6. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Bahkan yang demikian adalah sepakat mazhab yang 4 tentang haramnya melaksanakan sholat di pekuburan-pekuburan. Dan Imam Ahmad menambahkan selain haramnya adalah butlan sholat, batal sholatnya, tidak sah. Naam, sholatnya tidak sah. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang yang demikian. Kata beliau, wa annahu la yajuzu dafnu mayyitin fi masjid. Ini menunjukkan bahwasannya tidak boleh menguburkan jenazah di dalam masjid, entah itu di pojok, entah itu di depan, entah itu di tengah atau di belakang di area masjid, maka tidak boleh. Fa in kanal masjidu qabla dafni wuyira, kalau masjid itu ada sebelum kuburannya, maka kuburannya itu dirubah, kuburannya diambil, dipindahkan. Ima bitaswiyatil qabr, baik itu meratakan kuburan. Wa ima binafsihi ingkana jadida, atau kalau kuburannya baru digali lagi, dipindahkan. Nah, kalau kuburannya lama tidak memungkinkan, sudah diratakan, dihilangkan, yakni tanda adanya pekuburan di situ. Kalau memang tidak memungkinkan untuk dipindahkan. Wa in kana al-masjid yubna ba'dal qabr, kalau masjidnya dibangun setelah ada kuburan, kuburannya lebih dahulu. Fa imma ayuzal masjid, maka masjidnya yang dibongkar. Naam, dipindahkan. Wa imma tuzala suratul qabr, atau kalau memang kuburannya yang lebih ringan untuk dipindahkan, kuburannya tidak mengapa. Intinya tidak boleh dua perkara itu jadi satu tempat. Naam, tidak boleh jadi satu tempat. La yastami'u fi makanin wahid diddani, tidak boleh berkumpul dua hal yang bertentangan di satu tempat. Masjid untuk sholat, untuk ibadah, sementara tanah pekuburan untuk dikuburkan jenazah, bukan untuk sholat, bukan untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari hadis Abi Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, La taj'alu buyutakum maqabira, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan, seperti kuburan. Fa inna syaitan yafirru minal bait tuqra'u fil baqarah, tuqra'u fihi suratul baqarah, karena syaitan itu lari dari rumah-rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Artinya kalau rumah tidak pernah dibacakan surah Al-Baqarah, tidak dibacakan Al-Quran, itu rumah itu adalah bak kuburan, seperti kuburan. Maka untuk tidak menjadikannya seperti kuburan, bacalah Al-Quran di rumah-rumah. Begitu juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, ij'alu sholatakum fi baitikum, jadikanlah sholat-sholat kalian adalah di rumah-rumah kalian. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW menyatakan, afdalus sholat fil bait illal maktubah, seutama-utama sholat itu adalah di rumah, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu, maka yang utama adalah berjamaah di masjid. Adapun sholat sunnah, yang afdol adalah di rumah. Karena di antara fungsinya menghilangkan ciri rumah itu seperti kuburan. Karena kuburan itu adalah tidak dipakai untuk sholat, tidak digunakan untuk tempat membaca Al-Quran. Nah, sehingga keliru, sangat keliru orang yang sholat di kuburan. Katanya apa? Untuk khusyuk sholat. Karena kalau sholat di kuburan, ingat mati. Sehingga menjadi khusyuk sholatnya. Ini adalah kekeliruan. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajak sholat para sahabat di kuburan. Tidak pernah sholat sendiri ataupun berjamaah. Tidak pula pernah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sholat di kuburan. Kalau ada yang berpendapat ada pernah dikerjakan oleh Rasulullah atau para sahabat, datangkan dalilnya. Ima itu dalil diada-adakan artinya palsu. Naam. Ima dalilnya yakni la asla lahu, tidak ada asalnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kuburan adalah bagi orang yang telah meninggal sebagai tempat dikuburkan jenazah-jenazah mereka. Bagi orang yang masih hidup adalah sebagai tempat untuk berziarah kubur, untuk mengingat kematian, dan untuk menyampaikan salam kepada ahlul kubur, doa kepada mereka berupa salam. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Salam kepada ahlul kubur. Keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Dan insyaallah kami pun akan menyusul kalian, mengingatkan kematian kepada kita. Kami mohon ya ini keselamatan untuk diri kami dan kalian. Demikian di antara ya ini tuntunan kita ziarah kubur. Ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah, bukan untuk dilaksanakan salat, bukan untuk dilaksanakan membaca Al-Qur'an. Naam. Kalau untuk pengin khusyuk, bukan tempatnya di sana. Selanjutnya kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fal masjidu alladhi 'alal qabri la yusalla fihi." Masjid yang ada di atas kuburan tidak boleh salat padanya. Fardun wala naflun, baik salat fardu maupun salat sunnah. Fa innahu manhiyun anhu, karena itu terlarang. Nah, terlarang. Waqala rahimahullah, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan di dalam Majmu' Fatawa jilid yang ke-27 halaman 140. Balil masajid mabniyatu ala kuburil anbiya wassalihin la tajuzu shalah fiha. Bahkan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan para nabi atau kuburan orang-orang soleh, tidak boleh sholat padanya. Wa bina'uha muharramun, membangun masjid di atas kuburan itu muharramun, haram. Kama qad nassa 'ala dzalika ghairu wahid minal a'immah, sebagaimana yang telah dinyatakan lebih dari satu dari kalangan para a'immah. Lima stafadu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihi wa sunani wal masanid, karena tersebar banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab sahih maupun kitab sunan maupun kitab musnad. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man kana qablakum kanu yattakhidunal qubura masajid." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ala falatattakhidul kubura masajid, ketahuilah jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Wa qala fi maradi mautih, dan Rasulullah SAW sempat bersabda di kala beliau sakit keras yang menjadi sebab beliau pun meninggal sallallahu alaihi, la'natullah 'alal yahud wan nasara, laknatnya Allah atas orang Yahudi dan orang Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagai bentuk pesan dari pesan terakhir beliau ketika beliau mau meninggal. Jangan sampai nantinya beliau setelah meninggalnya beliau kemudian kuburannya dijadikan sebagai masjid seperti orang-orang Yahudi dan orang Nasara menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di antaranya ketika nabi atau rasul meninggal atau orang-orang solehnya meninggal, alim ulama'nya di kalangan mereka meninggal atau ahli ibadahnya meninggal, dikuburkan di gereja. Nah, ada yang dikubur di bawah mimbar-mimbar gereja, dibuatkan ruangan, memang disiapkan untuk para pendeta mereka, ahli ibadah mereka atau alim ulama'nya mereka di tempat-tempat ibadah mereka. Maka ini diperingatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam agar jangan sepeninggal beliau kemudian nanti kuburannya Rasulullah SAW dijadikan sebagai masjid. Dan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan, artinya jangan engkau izinkan, jangan engkau biarkan, artinya jagalah kuburanku agar tidak dijadikan sebagai berhala yang diibadahi. Nah, orang-orang datang ke kuburan-kuburan untuk mengibadahi ahlul kubur, menjadikannya sebagai masjid-masjid sebagai sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, selanjutnya kata beliau, yuhaddiru ma fa'alu. Rasulullah SAW memberikan peringatan terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Qalat Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, walau la dzalika la ubriza qabru. Kalau bukan karena itu, niscaya akan dinampakkan kuburannya Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya kuburan Rasul alaihi salatu wassalam akan di beliau dikuburkan di luar rumahnya Aisyah. Maka supaya tidak dijadikan kuburannya itu sebagai masjid, agar kuburannya Rasulullah SAW tidak dijadikan sebagai wasanan yu'bad, berhala yang diibadahi, maka beliau dikuburkan di tempat tertutup, di rumahnya Aisyah. Nah, ini berlaku khusus untuk kuburan beliau, karena juga ada hadis yang sahih. Rasulullah SAW menyatakan, An-Nabiyu idha matan Nabiyu fa qabruhu min haitsu qubida, au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila meninggal seorang nabi, maka kuburannya atau dimakamkannya adalah di tempat nabi tersebut dicabut nyawanya. Nah, maka Rasulullah SAW meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau pun juga dikuburkan di rumah tersebut. Juga ini menjadi adalah alasan kenapa kuburannya Rasul alaihi salatu wasalam tidak dikuburkan atau dimakamkan di tempat terbuka, di kuburan kaum muslimin, misalnya di Baqi misalnya. Tidak. Naam. Dan ini adalah sebagai bukti terkabulnya doa Rasul alaihi salatu wasalam tadi, untuk tidak dijadikannya kuburan beliau sebagai berhala yang disembah. Hingga sekarang alhamdulillah ditambah, yakni negeri Saudi, khususnya Mekah Madinah, sebagai negeri tauhid, negeri sunnah, menjaga tauhid, menjaga sunnah, maka kuburan Rasul alaihi salatu wasalam satu. Walaupun harus nempel di masjid karena perluasan, tidak dimasukkan ke dalam masjid. Nah, kalau ada yang bertanya nyatanya kuburannya Rasul SAW di dalam masjid, maka keliru. Adalah Rasulullah SAW dimakamkan di rumahnya Aisyah. Rumahnya Aisyah itu adalah terpisah dulunya dengan masjid. Adalah di samping masjid. Sebelah kanan masjid. Nah, kemudian sekalipun masjid itu kemudian diadakan perluasan-perluasan, para ulama menjaga agar kuburannya tidak dimasukkan ke area masjid. Maka perluasan itu adalah ke arah kiri, ke arah depan masjid, tidak ke arah kanan. Nah, sampai sekarang perluasan pun ke arah kiri atau ke arah depan. Walaupun pada akhirnya rumah Aisyah yang dulu adalah rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah sekarang adalah nempel di masjid, tetapi adalah itu proses belakangan. Pada awalnya adalah Rasulullah sallam dikuburkan di rumah Aisyah, bukan di dalam masjid. Dan sekarang pun tetap posisinya adalah di ujung pojok, yakni masjid. Walaupun sekalipun perluasan itu ke arah barat, ke arah kiblat sedikit, maka yang banyak adalah ke arah kanan dan ke arah depan. Dan kemudian beliau juga kuburannya dikelilingi tembok berlapis dan juga dijaga oleh hay'ah al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan dijaga pula oleh surti askari, tentara ataupun polisi atau hay'ah. Nah, sehingga ikhwan fi jazakumullah, ini adalah usaha pemerintah, begitu juga para ulama, untuk menjaga kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak dijadikan sebagai sarana tempat untuk dilaksanakan peribadahan, dilaksanakan berbagai acara-acara seremonial, atau diadakan semisal banyak terjadi di kuburan-kuburan yang lain, baik itu kuburan wali atau kuburan orang soleh ataupun kuburan yang tidak jelas yang dikabarkan dengan berbagai macam adanya pengkhabaran-pengkhabaran yang menipu manusia. Nas'allah salamah wal afiyah. Maka beliau menjelaskan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, walakin kari ayutakhadha masjidah, namun yakni beliau tidak senang kalau kuburan beliau dijadikan sebagai masjid, maka Rasulullah SAW dikuburkan di rumahnya Aisyah. Wa kanat hujratun Nabi SAW kharijatan an masjidihi. Ini beliau mengatakan, dulunya kamarnya Rasulullah SAW adalah di luar Masjid Nabawi. Falamma kana fi Imra'atil Walid Ibni Abdul Malik, kataba ila Umar Ibni Abdul Aziz amilihi alal Madinah An-Nabawiyah ayyazida fil masjid fastara hujara azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sarqil masjid wa qiblatahu fazadaha fil masjid. Maka ketika atas perintahnya Walid Ibn Abdul Malik, penguasa saat itu yang memerintahkan melalui suratnya yang dikirim kepada Umar bin Abdul Aziz, pegawai beliau, penguasa Madinah Nabawiyah, agar menambah luasnya masjid, maka beliau membeli kamarnya, rumahnya, istri Nabi SAW yang lainnya, yang di arah selain yakni kamarnya Rasulullah SAW yang menjadi rumah Aisyah radhiyallahu anha. Istri-istri yang lainnya yang rumahnya di sekitaran masjid dibeli. Wa kana sarkil masjid wa kiblatahu, yang ada di sebelah timur maupun kiblatnya masjid. Fazadaha fil masjid, ditambahkan perluasan masjid. Fadakhalatil hujratu idzaka fil masjid, maka menjadikan rumah atau ruangan Rasulullah SAW itu ada di bagian masjid. Wabanauha musannatan an samtil kiblah, maka dibangunlah tembok pemisah. Nah, yang bentuknya miring dulu segitiga supaya tidak menjadi arah kiblat dari bagian masjid. Li'alla yusalla ahadun ilaiha, agar tidak dijadikan arah kiblat oleh orang sholat, supaya tidak menghadap ke kuburannya Rasul alaihissalatu wassalam. Bentuknya pucut begitu bangunannya, supaya tidak dijadikan arah sholat, jadikan arah kiblat. Naam. Demikian ikhwan jazakumullah. Sekali lagi, kalau ada yang menyatakan bagaimana dengan kuburan Rasul alaihissalatu wassalam, maka sekali lagi beliau kuburannya tidaklah dibangun di dalam masjid. Naam. Perluasan masjid pun tidak menjadikan di dalamnya, tetapi adalah di sisi pinggir dan diusahakan untuk di sekat dengan tembok yang tidak dijadikan arah kiblat oleh manusia-manusia yang ingin berlaku hulu, berlebih-lebihan atau menyimpang, bahkan para hai'ah ataupun surti ataupun yaitu askari tentara ataupun polisi ataupun hai'ah yang menjaga, ketika ada gelagat-gelagat dari sebagian jamaah, sebagian orang hendak melakukan ritual-ritual tertentu atau berlama-lama di situ, maka diusir, suruh pergi secepatnya. Karena kita ke Masjid Nabawi adalah dalam rangka keutamaan masjid, yaitu agar kita sholat di dalamnya, mendapatkan yakni 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang lainnya, kecuali masjid yakni Masjidil Haram. Adapun kemudian kita meninggalkan masjid, adalah disunnahkan untuk kita ziarah kubur, mimba bi ziarah kubur, dan kemudian menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW dan juga kepada Abu Bakar dan Umar yang keduanya juga dimakamkan di sampingnya Rasul alaihi salatu wassalam. Naam, untuk menyampaikan salam dan selawat atas Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Kita lengkapi pembahasan hadis ini dengan faedah-faedah yang disebutkan oleh Asy Muhammad bin Shalih Utsaimin dari dua hadis ini. Faedah yang pertama disebutkan oleh beliau, anna syirka adzimun jidda, bahwasanya perbuatan syirik itu sangatlah besar perkaranya. Wal aslul masjid ida bunya alal qabr innama yusalla lillahi fi hadal makan, hada wal asl. Lakin lamma kana yuhsa anna sahibal qabri yu'bad soral bina ala qabrihi min kabairid dunub wa ta'dimu fil wasilah yadullu ala idamil ghayah. Kata beliau, maka asal masjid yang dibangun di atas kuburan, sekalipun untuk sholat hanya kepada Allah di tempat tersebut, namun ketika dikhawatirkan bahwasanya orang yang dikuburkan nantinya bisa disembah, karena ada masjid di situ, maka membangun masjid di atas kuburan adalah min kabairi dunub, termasuk dosa besar. Nah, yang menunjukkan dosa besar adalah disebutkan laknat dan disebutkan ancaman berupa dibinasakannya orang Yahudi dan orang Nasara karena mereka membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Naam. Maka ini menunjukkan adalah membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid wasilah ila syirki, bisa menjadi wasilah perantara kepada kesyirikan. Untuk itulah dilarang membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Faedah yang kedua, himayatus syariati lijanibit tauhid himayatan kamilah, upaya penjagaan syariat terhadap sisi akidah tauhid yang benar, yang lurus, dengan penjagaan yang sempurna sehingga celah-celah, naam, pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu ditutup. Sekalipun bentuknya berupa pembangunan masjid, tetapi itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan ketika itu dibangunnya di atas kuburan, maka dilarang oleh syariat ini. Naam. Wasafal ladina yabnunal masajid alal kubur bi annahu sirarul khalqi, dan bahwasanya Nabi SAW mensifati orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan itu sebagai sirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk. Perhatikan, orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid disifati di dalam hadis Rasulullah alaihissalatu wassalam sebagai sirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk. Nah, dan ini digabung dengan hadis bahwasanya sejelek-jelek makhluk itu ada dua. Sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang membangun kuburan di atas membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid, dan orang-orang yang nanti mengalami, mendapati kejadian kiamat. Nah, kejadian kiamat itu adalah orang-orang yang sejelek-jeleknya manusia. Faedah yang ketiga disebutkan oleh beliau, anna bina alal kubur fihi tasabbuh bil yahud wan nasara, membangun di atas kuburan adalah tasabbuh, perbuatan menyerupai orang Yahudi dan orang Nasara. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam mengingatkan bukan hanya dalam satu atau sebuah hadis, beberapa hadis, agar umat ini tidak terjatuh sebagaimana perbuatan orang Yahudi dan orang Nasara. Karena Rasul alaihi salatu wasalam mengkhabarkan, di mana Rasulullah SAW mengatakan, latar kabunna sunana mangkana qablaku, sungguh di antara kalian ada orang-orang yang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan orang Nasara. Nah, dalam riwayat yang lainnya, latat tabi'anna sunana mangkana qablakum sibron bisibrin dira'an bidira'in hatta laudakhalu juhra dabbin ladakhaltumu, sungguh kalian akan mengikuti perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang gap lubang hewan kadal di padang pasir, kalian pun akan masuk padanya. Artinya perkara yang tidak mungkin, seakan-akan tidak mungkin dilakukan. Tapi ketika itu dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasara, kalian ikut melakukannya. Naam. Ikhwan fillah jazakumullah, ini adanya umat yang akan terjatuh pada tasabbuh. Wa ala hadza falladhi yabni masjidan alal qabr musabahan tamaman lil yahudi wan nasara. Untuk ini, orang yang membangun masjid di atas kuburan ada penyerupaan yang sempurna, betul-betul menyerupai terhadap orang Yahudi dan orang Nasara. Faedah berikutnya dari hadis ini, wujubu hadmil masjidil mabni alal qabr, wajibnya menghancurkan masjid yang dibangun di atas kuburan kalau kuburannya ada lebih dahulu. Kalau masjidnya yang ada lebih dahulu, kuburannya yang dihilangkan. Demikian disebutkan dalam kitab yang lainnya, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Di antara dalilnya adalah hadis-hadis ini tadi. Di antaranya pula hadis kejadian anan Nabi sallallahu alaihi wasallam arabi hadmil masjidid dirar. Rasulullah sallallahu memerintahkan untuk menghancurkan masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik, yang tujuannya mereka membangun masjid untuk merusak persatuan kaum muslimin, untuk memata-matai kaum muslimin, yang nantinya mereka bisa jual berita kepada orang-orang kafir, untuk mereka dengan masjid dirar itu adalah untuk yaitu membuat madarat, adanya bahaya bagi kaum muslimin. Padahal masjid dirar itu dibangun oleh mereka tidak di atas kuburan. Lakin fihi madaratun li masjidin ila janibih. Namun itu adalah madarat. Naam, mendatangkan madarat. Famakana wasilatun ila syirki fahadmuhu min babi aula. Maka kalau itu bisa menjadi sebab wasilah, perantara terjatuhnya ke dalam kesyirikan, maka tentu lebih lagi untuk dihancurkan. Naam. Di antara faedah yang disebutkan oleh beliau, ada masalah khilaf di kalangan para ulama, apakah sah sholat di dalam masjid yang dibangun di atas kuburan. Nah, apakah sah atau tidak? Ini khilaf di kalangan ahlul ilm. Ada yang berpendapat bahwasanya sholatnya sah. Nah, walaupun dia dosa karena haram sholat di situ, haram membangun masjid di situ. Nah, ada yang berpendapat adalah sholatnya tidak sah. Kata beliau, warrajih annal insana idza shalla fi makanin maksub fa shalatu sahihah mal ism hadza madhhabu a'immas salasah. Kalau di masjid yang dibangun dari hasil yakni tanah, itu tanah yakni ghosob, tanah curian, nah, atau tanah yang bermasalah misalnya, sholatnya sah. Nah, ini kalau masjid yang dibangun dari hal-hal yang tidak jelas, yakni biayanya atau tanahnya sebagainya. Adapun yang kedua, masalah masjid sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan, kata beliau, anas sholat fihi la tasihu li annahu mahyun anha bi tariqul luzum wa anas sholat fi masjid fi hadzal masjid wasilah ila ibadati sahibil qabr, salat di masjid yang dibangun di atas kuburan salatnya tidak sah. Atau salat di masjid yang di dalamnya ada kuburan salatnya tidak sah. Naam. Ini hanuzakumullah. Kalau masjid itu ada di sampingnya kuburan atau di arah kiblatnya kuburan, maka alal akal sholat di situ adalah makruh. Sholatnya sah, tapi makruh. Nah, namun kalau antara masjid dengan kuburan itu sudah dipisah, baik dipisah oleh tembok atau dipisah oleh pekarangan atau jalan, maka tidak mengapa, karena itu berarti masjid tidak dibangun di atas kuburan atau kuburan ya di luar masjid. Nah, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Ini pendapat yang rajih dari kalangan para ulama, di antaranya dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, juga adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, begitu juga Imam Ahmad dan yang lainnya. Di antara faedah dari hadis ini, dari hadis dengan lafaz haula'i sirarul khalqi, mereka adalah sejelek-jelek makhluk, ini memberikan faedah bahwasanya annas manusia-manusia itu adalah yatafadalu, berbeda-beda sisi keutamaannya. Ada orang baik, nah, ada orang sangat baik, ada orang yang jelek, ada orang yang sangat jelek. Dan disebutkan di antara ciri orang-orang yang sangat jelek, bahkan sejelek-jeleknya manusia, adalah orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena Rasulullah SAW menyatakan ulaika sirarul khalqi, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dari pembahasan dua hadis yang kita sebutkan pada malam hari ini, yaitu hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah, yang keduanya dikeluarkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yang disebutkan oleh Al-Hafidh Muhajjar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram Babul Masajid. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Kemudian kita sampaikan pemberitahuan ikhwan jazakumullah sekaligus nasihat untuk kita memiliki kesemangatan di dalam menambah ilmu, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu ikhwan jazakumullah, terlebih di saat kita hidup di zaman diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dengan fasilitas-fasilitas yang mudah bagi kita, nah, untuk kita talabul ilm. Sementara ulama ussalaf terdahulu, mereka menempuh perjalanan, bahkan ada yang 1 bulan, 3 bulan, dengan jalan kaki, dengan perbekalan yang terbatas. Bahkan mereka keluar negeri untuk menemui orang-orang alim agar mendapatkan ilmu, agar mendapatkan tambahan hadis. Apalagi kita adalah sangat mudah di zaman sekarang. Maka seiring dengan adanya kegiatan yang insyaallah kita akan adakan kajian ilmiah atau daurah yang insyaallah dilaksanakan di ma'had di pondok kita kilo 10, maka semoga kita diberi kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan himmah aliyah, punya cita-cita tinggi, semangat yang tinggi untuk kita menghadiri majelis ilmu. Kita mengambil faedah ilmu di bimbingan dari kalangan asatidah kita ikhwan jazakumullah, yang insyaallah akan dilaksanakan hari mulai besok Jumat, Sabtu dan Ahad, sebagaimana yakni waktu-waktunya sudah diinformasikan di grup-grup WA ataupun yang lainnya. Demikian ikhwan jazakumullah, sekali lagi semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik, memberikan umur yang panjang kepada kita, dan memberikan barokah terhadap segenap usaha, amal dan umur kita untuk kita mengisinya agar bernilai ibadah sehingga menjadi bekal tambahan amal soleh, amal ibadah ketika kita kelak nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.